Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pembacaan pada risalah Talkhisu Kitab Ahkamil Udhiyati wadh Zakah. Ringkasan kitab hukum-hukum berkurban dan menyembelih. Karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya bacaan pada risalah ini kita buahkan penjelasan beliau berkaitan dengan fasal yang ketiga dan sedikit berkaitan dengan fasal yang keempat. Fasal yang ketiga yaitu hewan kurban yang paling afdal jenisnya atau sifatnya dan yang dimakruhkan, sifat-sifat, cacat-cacat pada hewan dimakruhkan berkurban dengannya. Demikian pula diantara beliau terangkan berkaitan dengan fasal keempat, fiman tujziu anhu udhiyah, untuk siapa sah hewan kurban pahalanya. Satu ekor kambing sah pahalanya untuk seorang laki-laki dan keluarganya, orang-orang yang nafkahi istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, semua yang dalam tanggungan dia. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan fasal yang keempat ini. Qal mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Fa'idha dhuhar rajulu bil wahidati minal ghanam, apabila seorang berkurban dengan satu kambing, ad-dha'ni awil ma'iz, ad-dha'ni awil ma'izi, apakah itu kambing domba atau kambing kacangan, anhu wa'an ahli bayti, diniatkan pahala berkurban untuk dia dan keluarganya, ajza an kulli man nawahu min ahli baitih min hayyin wa mitin, sah untuk siapa saja yang dia niatkan dari keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Misalnya dia niatkan berkurban, pahala berkurban untuk dia, istrinya, anak-anaknya, maka mencakup semuanya, sah untuk semuanya. Fa'il lam yanwi syai'an ya'ummu aw yakhus, jika tidak meniatkan sesuatu yang umum atau khusus, dakhala fi ahli baitih kullu man kan yashmaluhu hadzal lafdhu, maka masuk pada keluarganya semua yang dicakupi oleh lafaz ini, urfan aw lughatan, baik secara urf kebiasaan atau secara bahasa. Wa huwa fil 'urfi liman ya'uluhum, secara 'urf, secara kebiasaan keluarganya ialah semua yang dia tanggung, semua orang-orang yang dalam tanggungan dia yang menafkahi mereka, min zaujatin wa auladin wa qarib, baik itu istri-istrinya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya, semua yang dia nafkahi, yang dia tanggung nafkahnya masuk dalam keluarganya. Ini secara urf, secara adat atau kebiasaan. Wa fil lughah, adapun secara bahasa, keluarganya adalah ahlul baiti, likulli qaribin lahu min dzurriyyatihi wa dzurriyyati abihi wa dzurriyyati jaddihi wa dzurriyyati jaddi abihi, masuk semua kerabat dia dari keturunan dia keturunan ayahnya, keturunan kakeknya, keturunan kakek ayahnya. Dia mencakup, nah, siapa saja dia niatkan dari keluarganya. Nah. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Wa yujziu sub'al ba'ir aw sub'al baqar, dan sah mencukupi enam. Yujzi sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Amma tujziu anhu wahidatu minal ghanam, seperti yang dicukupi oleh satu kambing. Nah, sebagaimana satu kambing bisa untuk seorang dan keluarganya, demikian juga sepertujuh unta, sepertujuh sapi bisa diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya. Falau dhahar rajulu fi sub'in ba'irin aw baqaratin anhu an ahli baiti ajza'u dhalik. Seandainya seorang berkurban dengan sepertujuh unta atau sepertujuh sapi, pahala yang diniatkan untuk dia dan keluarganya, maka mencukupi itu semuanya. Sah ajza'u dhalik. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala sub'al balad badanati wal baqarati qa'iman maqam asyah fil hadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sepertujuh unta, sepertujuh sapi kedudukannya sama dengan kedudukan satu kambing dalam hadi. Hewan kurban yang dihadiahkan di Mekah, di sembelih setar Mekah. Ya Rasulullah jadikan sepertujuh unta, sepertujuh sapi sama dengan satu kambing. Nah, di antara jenis manasik haji tamattu qiran diwajibkan dam. Menyembelih bentuk kesyukuran kepada Allah, bisa menggabungkan dua ibadah yang mulia dalam sekali safar, umrah dan haji. Ya, minimalnya menyembelih satu kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Fakadhalik yakunu fil udhiyah, maka demikian juga dalam udhiyah, nah, berkurban. Li'adamil farqi baina bainal hadi fi hada, karena tidak ada perbedaan antara udhiyah dengan hadi dalam hal ini. Hadiyah ini hewan kurban yang disembelih di Mekah, nah, bagi yang berhaji atau umrah. Nah. Adapun udhiyah ini hewan kurban selain yang berhaji, selain yang umrah. Nah. Di luar Mekah. Wala tujzil wahidatu minal ghanam an syakhsaini fa akthar. Tidak sah satu kambing untuk dua orang terlebih, nah, berserikat pada satu kambing. Yashtariyaniha fi dhahyani biha. Dua orang beli satu kambing, kemudian keduanya berkurban dengan satu kambing tersebut. Misalnya harga kambing 1.500.000, nah. Dua orang bersyarikat masing-masing 750.000. Dua orang laki-laki, nah, bersyarikat membeli satu kambing 1.500.000, masing-masing bayar 750.000. Berkurban, dua orang berkurban dengan satu kambing. Ini tidak sah. La tujzi. Li'adami wurudi dzalika fil kitab was sunnah. Karena itu tidak disebutkan dalam Alkitab maupun dalam sunnah. Dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Yang paling minimalnya adalah satu ekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Adapun setengah kambing ini tidak ada, tidak sah. Kama la yujziu an yashtarika thamanyatun fa aktsaru fi ba'irin aw baqarah. Sebagaimana tidak sah bersyarikat 8 orang atau lebih membeli satu unta atau satu sapi, kurang dari 1/7. 8 orang bersyarikat membeli satu sapi, berkorban dengan satu sapi. 8 orang berarti masing-masing 1/8, kurang dari 1/7. Sementara minimalnya 1/7, tidak boleh kurang dari 1/7. Atau misalnya satu sekolah, semua muridnya patungan, misalnya 100.000, membeli kambing berkorban untuk semuanya, satu sapi untuk 100 siswa. Ini juga tidak sah sebagai hewan kurban, hanya sedekah biasa, karena minimalnya adalah 1/7 sapi. Tidak boleh kurang dari 1/7 sapi untuk berkorban. Lian al-ibadat tauqifiyatun la yajuzu fiha ta'dil mahduda kamiyatan wa kayfiyatan. Karena yang namanya ibadah tauqifiyah berdasarkan dalil, tidak boleh melewati yang telah ditentukan, baik jumlahnya maupun kayfiyahnya. Ini ditentukan dalam syariat berdasarkan dalil, paling minimalnya adalah 1 ekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta, tidak boleh kurang dari itu. Wahada fi ghairi al-ishtirak fi thawab. Ini beda dengan selain bersyarikat dalam pahala. Kalau tadi bersyarikat dalam kepemilikan, sapi, unta tidak boleh lebih dari 7 orang. Adapun dalam pahala, faqad warada tasyriku fihi biduni hasrin kama sabaq. Telah datang bersyarikat dalam pahala berkorban tanpa batasan sebagaimana telah lewat. Satu orang laki-laki berkorban dengan satu kambing untuk dia dan keluarganya. Keluarganya misalnya 50 orang misalnya. Orang yang dinafkahi 50 orang, tinggal satu rumah, satu dapur. Sah dinaikkan pahalanya untuk mereka semuanya, dia dan keluarganya, walaupun satu keluarga 50 orang misalnya. Ini bersyarikat dalam pahala. Adapun dalam kepemilikan kambing, tidak boleh lebih dari 1 orang. Sapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Kalau kurang dari 7 orang bersyarikat pada sapi, misalnya hanya 5 orang, tidak cukup 7 orang, 5 orang membeli 1 ekor sapi, boleh sah, lebih dari 1/7, minimalnya 1/7, tidak boleh kurang dari 1/7. Saya berserikat 5 orang, 4 orang, 6 orang membeli 1 ekor sapi dan berkorban dengannya, boleh sah, karena itu lebih dari 1/7. Yang tidak boleh kalau kurang dari 1/7. Wa'ala hadha, maka atas dasar ini kata beliau, fa'idha wujidat wasaya li jama'ah, jika didapati beberapa wasiat untuk beberapa orang, kullu wahidin musin biudhiyah min ra'i waqfin, masing-masing berwasiat untuk berkurban dari penghasilan harta yang dia wakafkan, apakah hasil rumah yang disewakan atau hasil tanah yang disewakan. Ini hasil wakafnya dia berwasiat untuk membeli hewan kurban. Walam yakfi ra'i ra'i kullu wasiyatin laha, namun setiap wasiat tersebut penghasilannya tidak mencukupi untuk membeli hewan kurban. Misalnya 5 orang memiliki tanah yang diwakafkan, diwasiatkan, masing-masing mewasiatkan agar hasil tanah tersebut untuk membeli hewan kurban, berkorban untuk dia pahalanya. Ternyata penghasilannya misalnya, hasil dari tanah tersebut misalnya hanya 300.000 misalnya. Masing-masing 5 orang hasil dari penyewaan tanahnya hanya 300.000 misalnya. Sementara harga kambing misalnya 100.500.000. Nah, maka 300.000 ini jika dibelikan kambing tidak cukup. Fa inna la yajuzu jam'u hadhihi al-wasaya fi dhuhiyatin wahidah. Maka tidak boleh menggabungkan wasiat-wasiat ini untuk membeli satu hewan kurban. Misalnya 5 orang tadi penghasilannya dari wakafnya hanya 300.000, tidak boleh digabungkan semuanya 5 orang, hasil dari wakaf 5 orang untuk membeli satu kambing. Berkurban satu kambing untuk 5 orang. Ini kata beliau tidak diperbolehkan. Lima arafta min anna al-wahidata min al-ghanam la tujzi an shakhsayn fa akthar fi ghairi thawab. Sebabnya telah kamu ketahui bahwasanya satu kambing tidak sah untuk 2 orang atau lebih pada selain pahala, bersyarikat pada kepemilikan, tidak boleh. Wa 'ala hadha fa ijma' ar-ra'i wa hatta yablugha thaman al-udhiyah. Maka atas dasar ini penghasilannya, penghasilan wakaf tersebut dikumpulkan sampai mencapai harga hewan kurban. Jadi misalnya tadi penghasilannya misalnya hanya 300.000 dikumpulkan terus sampai bisa membeli kambing atau membeli 1/7 sapi. Setelah terkumpul barulah dibelikan hewan kurban. Fa in kana dha'ilan la yajtam illa ba'da sanawatin. Namun jika penghasilan dari harta yang diwakafkan tersebut sangat sedikit, tidak terkumpul untuk membeli hewan kurban kecuali setelah sekian tahun lamanya. Mungkin 10 tahun baru terkumpul, 20 tahun baru terkumpul bisa membeli hewan kurban. Hanya sedikit penghasilannya, penghasilan harta yang dia wakafkan. Tasaddaqa bihi fi ashri dzilhijjah. Maka kata beliau, disedekahkan saja. Jika hartanya sedikit, tidak cukup membeli hewan kurban kecuali lama baru terkumpul, maka disedekahkan di bulan dzilhijjah. Di 10 awal dzilhijjah, fi ashri dzilhijjah. Karena 10 awal dzilhijjah adalah waktu yang paling mulia dibandingkan hari-hari yang lainnya dalam setahun. Bahkan walaupun dibanding 10 hari terakhir Ramadan. 10 awal dzilhijjah hari-harinya, siangnya lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir Ramadan. Adapun malamnya, maka malamnya 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan malam-malam yang lainnya. Ini kata beliau, jika harta hasil dari wakaf sangat sedikit, tidak terkumpul untuk membeli hewan kurban kecuali setelah lewat tahun yang lama, sekian tahun yang lama, maka disedekahkan saja pada 10 awal Dzulhijjah. Amma law kana al-musi wahidan aw sab'ati dhahaya falam yakfir ra'yu li jami'iha. Adapun jika yang berwasiat itu satu orang, kalau tadi yang berwasiat banyak orang. Adapun jika yang berwasiat satu orang bi'iddati dhahaya, berwasiat dengan beberapa hewan kurban. Misalnya tanah yang diwakafkan banyak beberapa tempat, dia berwasiat agar semua hasil dari tanah-tanah wakaf tersebut untuk membeli hewan kurban. Beberapa hewan kurban. Falam yakfi ra'yu li jami'iha. Namun penghasilan dari wakaf-wakaf tersebut masing-masing tidak cukup untuk membeli hewan kurban. Fa in syal wasiyu jam'a dhahaya fi udhiyatin wahidah. Maka boleh yang diberikan wasiat untuk menggabungkan semua hasil wakaf tadi untuk membeli satu hewan kurban. Jika masing-masing hasil wakaf tidak cukup, namun jika dikumpulkan cukup untuk membeli hewan kurban, maka boleh mengumpulkan semua hasil wakaf beberapa tempat tadi digabungkan untuk membeli satu hewan kurban. Karena yang berwasiat pemiliknya satu orang. Li'anna al-musi wahid, karena yang berwasiat yang memiliki harta tersebut satu orang. Wa in syaa dhaha udhiyatan fi sanah wa udhiyatan fi sanatin ukhra. Bisa juga jika dia ingin dia menyembelih hewan kurban pada tahun dan hewan kurban yang lainnya di tahun yang lainnya. Udhiyatan fi sanatin ukhra. Nunggu terkumpul, masing-masing setelah terkumpul berkurban. Yang lainnya setelah terkumpul berkurban lagi. Tidak digabungkan. Ini bisa digabungkan semua hasil wakaf tersebut karena yang berwasiat satu. Bisa juga tidak digabungkan, masing-masing ditunggu sampai terkumpul baru dibelikan hewan kurban. Wal awwalu awal, yang pertama kata beliau lebih bagus. Itu digabungkan semuanya kemudian dibelikan hewan kurban. Jika yang berwasiat satu orang. Sanbiun ham, peringatan penting kata beliau. Yuqaddiru ba'dul musin qimatul udhiyah min ar-ra'i liqasdin mubalaghah fi ghala'iha. Sebagian yang memberikan wasiat memperkirakan harga hewan kurban minarai, dari penghasilan harta yang diwakafkan. Liqasdin mubalaghah fi ghala'iha, dengan tujuan mubalaghah, menaikkan harganya. Istib'adami an tablugha ma qaddar. Karena menurut dia tidak mungkin harganya mencapai yang dia tentukan. Dia memperkirakan dengan harga yang tinggi. Menurut dia tidak akan mencapai harga tersebut, nilai tersebut. Fiyakul, misalnya dia mengatakan, yudhaha anni wala balagatil udhiyatu riyalan. Berkurban untukku, hasil dari hasil yang dia wakafkan, harta yang dia wakafkan, dibelikan hewan kurban untukku, walaupun harga kurbannya mencapai rial, jumlah yang banyak, nilai yang mahal. Li'anna kanat fi waqtihi arkhas bi katsir. Karena hewan kurban di waktu dia itu sangat murah sekali. Misalnya di waktu dia masih hidup, misalnya harga kambing 1 juta. Dia berwasiat, nanti dari hasil tanah yang saya wakafkan ini untuk belikan hewan kurban. Walaupun harga hewan kurban misalnya 100 juta. Menurut dia harga hewan kurban tidak akan mencapai 100 juta. Ini diskusil mubalaghah. فَيَعْمِدُ بَعْدُ الْأَوْسِيَاءَ الَّذِينَ لَا يَخَوْفُنَ اللَّهِ فَيُعَنْتِ الْأُضْحِيَةِ. Sebagian yang diberikan wasiat, yang menerima wasiat, yang memegang harta wakaf tersebut, yang tidak takut kepada Allah, dia meninggalkan berkurban, tidak mengamalkan wasiatnya. Bihujja annal musi qaddara qimataha biriyal wala tujadu udhiyatun biriyal. Dengan alasan bahwa yang berwasiat menentukan harganya dengan satu riyal, dengan riyal. Dan tidak dapati hewan kurban dengan satu riyal, biriyal. Ini nilai yang mahal. Yang di zaman, di masa hidupnya berwasiat itu sangat murah. Ya, misalnya tadi dia memperkirakan walaupun harganya misalnya 100 juta dan tidak ada hewan kurban yang harganya 100 juta misalnya, maka dia pun yang menerima wasiat meninggalkan berkurban. Ma'ana raya kathir. Padahal penghasilannya, penghasilan dari wakaf tersebut banyak, cukup untuk beli hewan kurban. Wahada haramun alaih. Kata beliau, ini haram atas yang menerima wasiat, meninggalkan wasiat, tidak mengamalkan wasiatnya. Padahal penghasilan dari tanah wakaf tersebut, harta wakaf tersebut mencukupi untuk membeli hewan kurban. Wahwa athim bidzalik, dan dia berdosa yang menerima wasiat dan tidak mengamalkannya padahal mencukupi, dia berdosa. Wa alaihi, wajib atasnya an yudhahiya, untuk berkurban, melaksanakan wasiatnya. Selama wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaknya dilaksanakan. Walau balagatil udhiyatu alaf alaf riyalat, walaupun harga hewan kurban mencapai puluhan ribu rial. Madama ra'yu yakfi, selama penghasilannya cukup untuk beli hewan kurban, maka hendaknya ditunaikan wasiatnya. Lianna maqsud al-musi bi hadha taqdir al-mubalagha fi qimati al-udhiyah. Karena tujuan orang yang berwasiat memberikan takdir, perkiraan harga tersebut, itu untuk mubalaghah, mengangkat harganya, menurut dia tidak akan sampai pada harga tersebut. La tahdidaha bihadzal miqdar, bukan membatasi dengan nilai tersebut, harus mencapai nilai tersebut baru diberikan hewan kurban. Namun tujuannya adalah untuk mubalaghah, mengangkat harganya. Selama penghasilannya cukup, hendaknya dibelikan hewan kurban, diamalkan wasiatnya. Dan wasiat-wasiat seperti ini diperbolehkan paling banyaknya sepertiga. Orang yang ingin berwasiat sebagian hartanya untuk di jalan-jalan kebaikan, apakah untuk berkurban, untuk bangun masjid, bangun jalan dan yang lainnya, itu ini diperbolehkan maksimalnya sepertiga. Adapun lebih dari sepertiga, misalnya seperdua hartanya atau 2/3 hartanya, maka harus izin ahli warisnya. Jika mereka mengizinkan, boleh ditunaikan wasiatnya. Jika mereka tidak mengizinkan ahli warisnya, maka paling baiknya sepertiga, tidak boleh lebih dari itu kalau mereka tidak mengizinkan, karena berkaitan dengan hak ahli waris. Harta yang ditinggalkan berkaitan dengan hak ahli warisnya. Kemudian yang berikutnya, al-fasl khamis, fasal yang kelima, fima tata'ayyanu bil udhi wa hakamuh, dengan apa hewan dipastikan sebagai hewan kurban dan hukum-hukumnya. Tata'ayyanu al-udhiyyatu bi wahidin min amrayn, dipastikan hewan sebagai hewan kurban dengan satu dari dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, al-lafdu, dengan lafad, ucapan pemiliknya. Bi'an yakul, misalnya dia mengatakan, hadi udhiyatun, hewan ini sebagai hewan kurban. Pemilik hewan menyatakan, hadihi udhiyatun, misalnya kambing ini atau sapi ini sebagai hewan kurban. Qasidan insya'a ta'yiniha, bermaksud memulai penentuan, memastikan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Fa amma in qasada al-ikhbara amma yuridu biha fil mustaqbal fa inha la ta'ayyanu bidzalik. Adapun jika dia mengatakan ini hewan kurban, tujuan dia adalah pengkhabaran yang akan terjadi nanti. Nanti ini akan menjadi hewan kurban, akan dijadikan sebagai hewan kurban, maka belum dipastikan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Nah, jika bermaksud sebatas ikhbar, pengkhabaran yang akan terjadi nanti. Lian al maksud bihi al ikhbar amma sayuf'alu biha fil mustaqbal la in syaa ta'yinha. Karena maksud dia dengan ucapan tersebut adalah pengkhabaran yang akan dilakukan dengan hewan tersebut pada waktu yang akan datang. Bukan memulai memastikan hewan itu sebagai hewan kurban. Ini yang pertama. Nah, hewan dipastikan menjadi hewan kurban dengan ucapan pemiliknya. Hadi udhiyah. Ini adalah hewan kurban. Bermaksud untuk menentukan, memastikan hewan itu sebagai hewan kurban. Atsani al-fi'l, yang kedua, dengan perbuatan. Hewan dipastikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, dengan perbuatan. Wa huwa nu'an, dan ini ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, dzabhuha bi niyatil udhiyah, menyembelihnya dengan niat sebagai hewan kurban. Nah, ketika dia menyembelihnya dengan niat sebagai hewan kurban, maka dipastikan hewan itu adalah hewan kurban. Famata dzabaha bihadhihi niyyah tsabata laha hukmul udhiyah. Kapan dia menyembelihnya dengan niat ini, maka ditetapkan baginya hukum-hukum hewan kurban. Hukum-hukum udhiyah, hewan kurban. Tsanihima, yang kedua, dengan perbuatan hewan dipastikan sebagai hewan kurban. Syira'uha biniyatil udhiyah, membelinya dengan niat sebagai hewan kurban. Nah, ketika dia membeli kambing atau membeli sapi dengan niat hewan itu sebagai hewan kurban, maka dipastikan hewan itu menjadi hewan kurban. Berlaku padanya hukum-hukum hewan kurban. Idza kanat badalan an mu'ayyanah, jika hewan tersebut sebagai pengganti dari hewan yang sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Mithlu an yu'ayyina udhiyatan, misalnya dia memastikan hewan kurban, misalnya kambing atau sapi, dia pastikan itu sebagai hewan kurban. Fatatlaf bitafritin min, kemudian mati karena kelalaiannya. Hewannya sudah dipastikan sebagai kurban, namun dia tidak menjaganya, sehingga mati atau hilang lari. Fayashtari ukhra, maka dia pun membeli yang lainnya. Biniyati anha badalun anillati talifat, dengan niat yang dia beli itu sebagai pengganti dari hewan yang mati. Fahaidha kun udhiyatin mujarrad asyira' bihadhihi niyyah, maka ini menjadi hewan kurban dengan semata-mata membeli dengan niat ini. Li'anna badalun 'anil 'an mu'ayyanah, karena dia pengganti dari hewan yang sudah dipastikan, yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Wal badal lahu hukmul mubdal, dan badal pengganti sama hukumnya dengan yang diganti. Yang diganti sudah dipastikan sebagai hewan kurban, maka ini penggantinya juga, ketika dia membelinya dengan niat sebagai penggantinya, juga dipastikan sebagai hewan kurban. Amma idza lam takun badala an mu'ayyanah, adapun jika hewan yang dia beli tersebut bukan pengganti dari hewan yang sudah dipastikan sebagai hewan kurban, fa innaha la ta'ayyan bisyira' bi niyatil udhiyah, maka belum dipastikan sebagai hewan kurban dengan semata dibeli dengan niat berkurban. Kama law ishtara 'abdan yuridu an yu'tiqah, sama halnya jika dia membeli hamba sahaya, dia ingin memerdekakannya. Membeli budak ingin memerdekakan dengan niat untuk memerdekakannya. Fa inna la yasiru waqfan bimujarrad asyira. La yasiru atiqan mujarrad asyira. Maka budak tersebut tidak menjadi merdeka dengan semata-mata dibeli. Aw ishtara syai'an yaj'al waqfan fa inna la yasiru waqfan bimujarrad asyira. Atau contoh yang lainnya, membeli sesuatu untuk dijadikan sebagai wakaf, maka barang tersebut tidaklah menjadi wakaf semata-mata dengan dibeli. Fakadzalika idza ishtara bahimata biniyati anna udhiyah fala takun udhiyah mujarrad dzalik. Demikian juga jika membeli hewan kurban, hewan ternak dengan niat ingin dijadikan sebagai hewan kurban, maka semata-mata dibeli belum menjadi hewan kurban. Harus dilafadzkan, barulah dipastikan sebagai hewan kurban. Ini dengan perbuatan, hewan dipastikan sebagai hewan kurban dengan dua cara kata beliau, dua macam. Yang pertama dengan menyembelihnya dengan niat sebagai kurban. Yang kedua membelinya dengan niat sebagai hewan kurban sebagai pengganti hewan kurban yang sudah dipastikan yang mati karena kelalaiannya. Adapun sebatas membeli dengan niat akan dijadikan sebagai hewan kurban, bukan pengganti dari hewan kurban yang mati yang sudah dipastikan sebagai hewan kurban, sebatas membelinya dengan niat ini belum dipastikan itu sebagai hewan kurban. Nanti dia ucapkan bahwa itu sebagai hewan kurban atau dia sembelih dengan hewan kurban, barulah dipastikan itu sebagai hewan kurban. Sudah masuk waktu isya? Belum? Apa? 4 menit lagi. Nah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau berkaitan dengan pasal yang kelima ini. Nah, hukum-hukum yang terkait hewan yang sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.